Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian pada kitab Talkhis Fikhil Faraid. Kita telah menyebutkan tentang jenis atau amaliyah di dalam ar-rad, amaliyah penerapan di dalam ar-rad. Ada dua penerapan sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, apabila dari kalangan ahli waris tidak ada salah satu dari pasangan suami atau istri. Barakallahu fikum. Dan ini dibagi juga menjadi dua, dan ini mudah. Yang kedua, yaitu dari ahli waris salah satu dari mereka ada salah satu dari pasangan suami istri. Jenis yang kedua ini ada dua gambaran sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, bahwasannya ahli waris berasal dari satu golongan bersama dengan salah satu dari suami atau istri. Nah, berasal dari satu golongan kemudian bersama dengan pas salah satu dari suami atau istri. Contohnya, seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada istri dan dua putrinya, dan dua anak perempuan. Istri dan dua anak perempuan. Nah, ini pembagiannya mudah. Istri mendapatkan 1/8, sisanya 7/8 dibagi dua antara dua anak tersebut sebagai farad dan sebagai arad. Yang kedua, gambaran yang kedua, yang ini agak rumit, yaitu ahli waris jumlahnya lebih dari satu dan mereka berasal dari dua golongan yang berbeda atau lebih bersama dengan salah satu dari pasangan suami atau istri. Nah, saya ulangi. Bersama dengan salah satu dari suami atau istri. Nah, jenis yang kedua yaitu jumlah ahli waris itu lebih dari satu dan mereka berasal dari golongan yang berbeda, berasal dari jalur yang berbeda, bersama dengan salah satu dari suami atau istri. Nah, barakallahu fikum. Maka jenis yang terakhir ini, yang kedua dari jenis yang kedua. Nah, yang kedua dari jenis yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tidak ada pasangan suami atau istri, dibagi menjadi dua. Kemudian yang kedua, ada salah satu dari suami atau istri, dan ini pun juga dibagi menjadi dua. Nah, pembagian yang pertama, ada salah satu dari pasangan suami istri, entah itu istri atau suami. Nah, bersama dengan ahli waris yang lain, akan tetapi mereka berasal dari satu golongan. Contohnya, ahli waris, seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada istri dan dua orang anak perempuan. Nah, perhitungannya gampang. Perhitungannya gampang. Sisa harta tinggal dibagi dua antara dua anak perempuan tersebut. Nah, bagaimana sekarang? Ada salah satu dari pasangan suami istri bersama dengan beberapa orang ahli waris yang jumlahnya itu lebih dari satu, dan mereka berasal dari golongan yang berbeda. Mereka berasal dari golongan yang berbeda, ditambah lagi farad atau jatah masing-masing juga berbeda. Ini jatahnya 1/6, ya ini jatahnya 1/3. Nah, ini bagaimana cara penerapannya? Barakallahu fikum. Maka dalam hal ini kita harus membuat pembagian dengan dua jenis pembagian. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, jenis yang kedua dari yang kedua, kita membuat dua macam pembagian. Cara membaginya, kita membuat dua macam pembagian. Pembagian yang pertama tanpa seorang pun dari pasangan suami atau istri. Itu pembagian yang pertama. Misalnya seseorang meninggal, ahli warisnya istri, ibu dan anak perempuan. Nah, istri, ibu dan anak perempuan. Barakallahu fikum. Maka kita buat pembagian, kita sisihkan dulu ini yang istrinya. Kita buat pembagian antara ibu dan anak perempuan saja. Nah, nanti akan kita jelaskan melalui gambar. Kemudian pembagian yang kedua sesuai dengan pembagian dari pasangan suami atau istri. Nah, hartanya kita bagi sesuai dengan pembagian istri atau suami. Kalau dia itu istri dan ahli yang meninggal memiliki keturunan, berarti harta dibagi menjadi 8. Kalau ahli warisnya itu adalah suami dan al-mayyit memiliki keturunan, maka suami mendapatkan berapa? 1/4. Berarti hartanya dibagi menjadi 4. Nah, setelah kita buat dua pembagian ini, nanti kita gabungkan, kita sinkronkan, kita sinkronkan. Maka dari situ kita akan bisa menilai. Dari situ antara dua pembagian ini, dari situ kita bisa melihat. 6. Apakah ada kemiripan atau kecocokan? Kalau seandainya ada kecocokan, maka perkaranya selesai. Mudah, tinggal dibagikan. Kalau seandainya ada perbedaan, maka harus ada barakallahu fikum revisi dari pembagian tersebut. Maka harus ada revisi pembaruan dari pembagian tersebut. Nah, ini revisi atau pembaruan ini yang akan kita pelajari dalam permasalahan ar-rad. Nah, barakallahu fikum. Kita gambarkan. Barakallahu fikum. Kita membuat dua gambaran. Tadi kalau seandainya bagian yang kedua dari yang kedua, apabila ahli warisnya itu lebih dari seorang, kemudian dari berbagai macam golongan bersama dengan salah satu dari istri atau suami. Dan perlu kita ketahui bahwasanya suami istri tidak ada arad, tidak ada jatah yang tersisa untuk mereka. Nah, barakallahu fikum. Maka kita buat dua pembagian. Yang pertama adalah tanpa pasangan atau tanpa salah satu dari siapa? Dari Pasutri. Nah, salah satu dari mereka. Yang kedua, pembagian yang disesuaikan dengan pembagian pasutri. Nah, tergantung, kalau itu istri bisa dibagi menjadi dibagi menjadi 8, kalau itu suami dibagi menjadi berapa? 4. Nah, barakallahu fikum. Lalu nanti kita akan menggabungkan. Kita buat gabung, kita bikin contoh. Contohnya adalah naam, contoh ya, ahli seseorang meninggal kemudian ahli warisnya istri, nenek, kemudian dua saudara seibu. Nah, ini contoh yang pertama. Tadi kita katakan kita buat pembagian yang pertama tanpa pasangan, tanpa salah satu dari pesuami atau istri. Nah, berarti yang kita buat yang pertama adalah apa? Nenek dan dua saudara seibu. Barakallahu fikum. Nenek mendapatkan berapa? Hah? 1/6. Kemudian dua saudara seibu dapat berapa? Hah? 1/3. Karena jumlahnya ada 2. Kalau jumlahnya ada 1, dia mendapatkan 1/6. Tapi kalau jumlahnya 2 atau lebih, maka 1/3 dibagi menjadi, dibagi sesuai dengan jumlah mereka. Nah, 1/3. Nah, sekarang aslul masalahnya, pokok masalahnya antara 6 dan 3 ini berapa? Barakallahu fikum, berapa? Hah? 6. Aslul masalahnya 6. Pokok masalahnya 6. Barakallahu fikum. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hartanya dibagi, sahamnya menjadi 6. Nenek mendapatkan 1. Kemudian barakallahu fikum, saudara seibu mendapatkan berapa? Hah? Berapa? Hah? Mendapatkan 2. Dapatkan berapa? Barakallahu fikum. Dapatkan 2. 6. 1/3 dari 6 mendapatkan 2. Berarti sisa berapa? 3 bagian. Berarti saham yang terpakai berapa? 3. Maka di sini berlaku ar-rad. Naam, yakni sahamnya dikurangi menjadi 3. Naam. Sahamnya dikurangi menjadi 3. Si nenek mendapatkan 1 bagian, kemudian dua saudara seibu mendapatkan berapa? 2 bagian. Barakallahu fikum. Diingat angka 3 ini. Naam. Setelah dirad. Kemudian pembagian yang kedua, ini yang pertama. Pembagian yang kedua, pembagian sesuai dengan pasangan suami atau istri. Di sini siapa? Istri. Berarti hartanya dibagi menjadi 8. Naam. Istri hartanya dibagi menjadi 8. Naam. Oh, atau dibagi menjadi 4 karena tidak ada keturunan. Naam. Istri mendapatkan berapa? 1/4. Nah, harta, apabila harta dibagi menjadi 4, maka yang tersisa berapa? 6. Yang tersisa berapa? Setelah diambil oleh istri, sisanya berapa? 3. 3/4. Berarti yang tersisa adalah 3 bagian. 1, 2, 3, 4. 6. 1, 2, 3, 4. Diambil oleh si istri 1. Nah, berarti sisa 3 bagian. Nah, sisa 3 bagian. Sisa 3 bagian. Barakallahu fikum. Perhatikan angka 3 ini. angka 3 dengan angka 3 ini barakallahu fikum adalah tamasul. Tama at-tamasul. Misal, mirip, serupa dan kecocokan. Sehingga oleh karena itu apabila dalam dua gambaran ini ada kecocokan, dua pembagian ini ada kecocokan, maka barakallahu fikum pembagian selesai. Yakni harta bagian dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama untuk istri, kemudian 1 bagiannya untuk siapa? Nenek. Kemudian 2 bagiannya untuk siapa? Barakallahu fikum. Untuk 2 saudara seibu. Nah, ini tamatsul. Ini barakallahu fikum. Mudah. Karena ada kecocokan antara 2 pembagian tadi. Antara 2 pembagian tadi. Pembagian yang pertama tanpa salah satu dari pasutri, yang kedua pembagian sesuai dengan pembagian pasutri. Barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah kita bagi 2 pembagian tersebut, nah, setelah kita ratkan antara nenek dan saudara seibu, kemudian terjadi rat sampai menemukan angka 3. Nah, kemudian untuk istri, karena istri si mayit tidak memiliki keturunan, maka istri mendapatkan 1/4. Maka harta dibagi menjadi 1/4. Yakni hartanya dibagi menjadi 4 bagian. 1 bagian diambil oleh istri, kemudian yang tersisa berapa? 3 bagian. Antara angka 3 ini tamatsul, kecocokan. Nah, cocok. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, harta dibagi menjadi 4, 1 bagian untuk istri, kemudian 1 bagian lagi untuk nenek, kemudian 2 bagian untuk saudara seibu. Nah, mafhum? Barakallahu fikum. Sekarang ini yang tamatsul. Ini yang tamatsul, ada kecocokan sehingga oleh karena itu tidak perlu lagi direvisi. Tidak perlu lagi direvisi pembagiannya. Sekarang bagaimana kalau seandainya terjadi tabayun, perbedaan antara 2 pembagian, antara 2 pembagian tadi. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi tabayun antara 2 pembagian tadi. Nah, kita buat contohnya, barakallahu fikum, kita buat contohnya, al-mayyit meninggal, kemudian ahli warisnya ada istri, barakallahu fikum, 2 anak perempuan dan ibu. Nah, istri, 2 anak perempuan dan ibu. Maka seperti rumus tadi yang sudah kita sampaikan, kita buat 2 pembagian. Pembagian yang pertama tanpa pasangan suami dan istri. Nah, 2 anak perempuan mendapatkan berapa? 6, mendapatkan berapa? 2/3. Mendapatkan 2/3. Anak perempuan kalau jumlahnya 1 mendapatkan 1/2. Kalau jumlahnya 2 mendapatkan 2/3. Kemudian ibu 6. Ibu mendapatkan, apabila al-mayyit memiliki keturunan, maka ibu mendapatkan berapa? 1/8. 1/8. Nah, maka aslul mas'alah, barakallahu fikum. Nah, afwan, 1/6. Bukan anak waham tadi, anak kira istri. Ibu mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6. Berarti aslul mas'alahnya berapa? Antara 2 ini 6, diambil dari KPK penyebutnya 6. Maka kita buat 6 saham, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Anak perempuan mendapatkan berapa? 2 per 3 berapa? Dapatkan 4. Kemudian ibu mendapatkan 1. Sisa 1 bagian. Sehingga dalam hal ini kita berlakukan rod. Berapa rodnya? Nah, menjadi 5. Menjadi 5. Ingat angka 5 ini. Angka 5 ini. 6. Pembagian yang kedua adalah sesuai dengan pembagian istri. Pembagian istri. Nah, pembagian istri. Berapa pembagian istri? Istri mendapatkan berapa? 1/8. Karena al-mayyit memiliki keturunan. Barakallahu fikum. Maka harta dibagi menjadi 8. Sisanya berapa? 7/8 atau 7 bagian atau 7 saham. Nah, 7 bagian ini diperuntukkan untuk 2 anak perempuan dan ibu. 2 anak perempuan dan ibu. Barakallahu fikum. Antara angka 5 dengan angka 7 ini perbedaan, tabayun. Antara angka 5 dengan angka 7 ini tabayun. Terdapat tabayun. Tabayun. Ada perbedaan, perbedaan. Barakallahu fikum. Sehingga di sini perlu adanya tashih. Antara 2 pembagian ini terdapat perbedaan. Nah, ini dibagi menjadi 5. Kalau ini yang tersisa untuk ibu dan 2 anak perempuan 7. Nah, kalau tadi gambaran tadi yang kita sebutkan, nah, rodnya 3, kemudian yang tersisa 3, sehingga cocok. Dan tidak perlu lagi tashih, tidak perlu lagi tashih, revisi pembagian. Akan tetapi di sini terjadi perbedaan antara angka 5 dan 7. Nah, kita akan kebingungan. Barakallahu fikum. Berapa hak untuk anak perempuan, berapa bagian untuk anak perempuan dan berapa hak untuk ibu? Maka di sini perlu adanya tashih. Perlu adanya tashih. Tashih diambil dari kata sahih, sahaha yusahihu. Naam. Barakallahu fikum. Maka kita akan mengambil langkah tashih. Bagaimana langkah tashihnya adalah mengkalikan pokok masalah pembagian yang pertama yang setelah diratkan dengan pembagian istri. Kita kalikan. Nah, antara angka 5 dengan angka 8 kita kalikan. Nah, kita mengkalikan pokok masalah yang telah dirat pada pembagian yang pertama dikalikan dengan pembagian istri. Pembagian istri berapa? 8. Kemudian barakallahu fikum, pembagian yang pertama 6 setelah dirotkan menjadi berapa? 5. 5 kali 8. 5 kali 8 sama dengan 40. 5 kali 8 sama dengan 40. Barakallahu fikum. 1/8 dari 40. 1/8 dari 40 berapa? 6. 5. 1/8 dari 40 adalah 5. Berarti setelah harta dibagi menjadi 40 saham, istri mengambil 5 saham, sisanya berapa? Sisanya berapa? Berapa? 3/5. Sisanya 3/5. Kemudian sisa yang 3/5 ini diperuntukkan untuk ibu dan 2 anak perempuan. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Barakallahu fikum. Naam. Kita kalikan. Naam. Kita kalikan. Di sini ibu mendapatkan berapa bagian? Naam. Ibu mendapatkan berapa bagian? Naam. Satu bagian. Kita kalikan dengan 7 bagian yang tersisa. Ibu, naam, mendapatkan 1 bagian, kita kalikan dengan 7 bagian yang tersisa sama dengan 7. Naam. Berarti ibu mengambil 7, sisanya berapa? 28. Kemudian anak mendapatkan berapa di sini? 4 bagian. 4 bagian dikalikan dengan 7 bagian. 6, 2 anak perempuan. 4 kali 7 berapa? 4 kali 7 berapa? Sama dengan 28. Barakallahu fikum. Setelah itu baru ketemu angkanya. 6. 6, perhatikan. Si istri mendapatkan 5. 5, kemudian ibu mendapatkan 7. Anak perempuan, 2 anak perempuan mendapatkan 28. Berapa ini? 40. Naam. Barakallahu fikum. Atau yang paling gampangnya adalah, naam, yang paling gampangnya, naam, barakallahu fikum, sama sih sebenarnya. Tinggal kita kalikan aja. Di sini dengan arat yang kelima ini kita kalikan dengan 7. 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi harta yang ditinggalkan oleh suami 7 bagian tersebut kita kalikan menjadi 5. Nah, kita kalikan menjadi 5. Kemudian barakallahu fikum. Kemudian setelah itu 7 bagian diperuntukkan untuk ibu, kemudian sisanya untuk 2 anak perempuan. Ini amaliyah di dalam ar-rad. Barakallahu fikum. Ada empat macam. Yang empat macam ini barakallahu fikum, kepalanya ada 2. Naam. Atau dibagi menjadi 2. Masing-masing dari pembagiannya juga dibagi menjadi 2. Sehingga ada 4 macam jenis amaliyah di dalam ar-rad. 2 macamnya, yang pertama bersama dengan salah satu dari pasangan suami atau istri. Kemudian amaliyah yang kedua bersama dengan salah satu dari pasangan suami istri. Barakallahu fikum. Dan ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Nah, sampai di sini kita menyelesaikan tentang amaliyah di dalam ar-rad. Amaliyah di dalam ar-rad. Berikutnya adalah kita akan masuk pembahasan tentang dzaul arham. Dzaul arham. Halaman 49. Dzaul arham. Dzaul arham. Apa itu dzaul arham? Qala kullu qaribin laisa bidzi fardin wala asabatin. Setiap kerabat yang bukan golongan ashabul farad dan juga bukan golongan asabah. Dia bukan ashabul farad dan juga bukan asabah. Nah, intinya dzaul arham ini adalah kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Nah, mereka bukan ashabul farad dan juga bukan golongan asobah. Berarti dapat atau tidak? Nah, gak dapat. Akan tetapi nanti dalam beberapa keadaan mereka akan mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh naam pewaris. Dengan syarat, apabila terkumpulnya syarat-syarat yang akan kita sebutkan. Qala fa dzaul arham, sebelum kita lanjutkan, para ulama berbeda pendapat tentang warisan terkait untuk dzaul arham. Para ulama berbeda pendapat tentang warisan untuk dzaul arham. Faqala Malik wa Syafi'i la yarithuna. Berkata Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i, mereka dzaul arham ini tidak mendapatkan warisan secara mutlak. Naam. Dzaul arham mereka tidak mendapatkan warisan secara mutlak. Akan tetapi berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahullah, yarithuna bi syarti an la yujad asibun wala dhu fardin yuraddu alaihi. Nah, berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bahwasanya dzaul arham ini berhak mendapatkan warisan dengan syarat. Dengan syarat yaitu apabila tidak ada asabah dan tidak ada ashabul furud yang dapat diberlakukan rad padanya. Nah. Saya ulangi, Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad mengatakan bahwasanya dzaul arham berhak mendapatkan warisan dengan syarat. Syaratnya apa? Apabila tidak ada golongan asobah dan tidak ada golongan ashabul furud yang dapat diberlakukan rad padanya. Nah, karena di sana ada ashabul furud yang tidak diberlakukan rad padanya. Siapa mereka? Nah, Mas Teguh. Siapa ashabul furud yang tidak bisa diberlakukan rad padanya? Suami istri. Nah, suami istri. Berarti oleh karena itu apabila seseorang meninggal kemudian ahli warisnya hanya istri atau suami. Nah, si istri mendapatkan seperempat atau yang ditinggalkan adalah suami, maka suaminya mendapatkan setengah. Sisanya maka diperuntukkan untuk dzaul arham. Dzaul arham diperuntukkan untuk dzaul arham. Kalau enggak ada dzaul arham, maka harta tersebut dikembalikan kepada baitul mal. Naam. Barakallahu fikum. Ini pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadza marwiyun an Umar wa Ali wa Abi Ubaidah wa Umar ibn Abdul Aziz wa Atha wa ghairihim. Pendapat Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Umar, dari Ali, dari Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dari Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz. Naam. Dan Atha. Dan Atha. Naam. Barakallahu fikum. Dan Atha wa ghairihim. Dan selain mereka. Naam. Umar bin Abdul Aziz ini kalau dari silsilah, naam, dia masih keturunan dari Umar bin Khattab, akan tetapi dari jalur ibu. Dari jalur ibu sehingga nasabnya naam sudah terputus. Wa huwa as-shawab. Dan inilah pendapat yang benar. Dan inilah pendapat yang benar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, yakni Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad, yakni bahwasanya dzaul arham berhak mendapatkan warisan tapi dengan syarat tidak ada asobah dan tidak ada ashabul farad yang dapat diberlakukan rad padanya. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi innallaha bikulli syai'in alim. Surat Al-Anfal ayat 75. Wa ulul arham, dan orang-orang yang memiliki kekerabatan, sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lainnya. Dan ini adalah ketetapan yang disebutkan di dalam kitabullah. yakni zaul arham, mereka berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kerabatnya yang lain. Nah, mereka berhak. Termasuk dalam warisan. Yakni apabila tidak ada asobah dan tidak ada ashabul furud. Nah, waliqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnu ukhtil qaum, nam ibnu ukhtil qaumi minhum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anak saudari perempuan itu bagian dari mereka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-khalu warithun man la warithalahu. Al-khalu bibi, saudari dari ibu. Naam, bibi dari ibu, saudaranya ibu atau saudarinya ibu. Warithun, akan mewarisi dari orang yang tidak memiliki ahli waris. Bibi ini termasuk dari zaul arham. Termasuk dari apa? Zaul arham. Akan tetapi dia bisa mendapatkan warisan kalau seandainya al-mayyit tidak memiliki warisan, tidak memiliki ahli waris. Baik dari ashabul furud dan juga dari al-asabah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa nususul kitabi wa sunnah fi tawrithihim imma mujmalatun kal ayah wa imma fi fardin wahidin minhum kal hadith wa min thamma ikhtalafal qailuna bi tawrithihim ala thalathati aqwalin. Nas-nas atau dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah tentang warisan yang berlaku untuk mereka disebutkan secara mujmal, secara umum. Seperti ayat. Ayat pada surat Al-Anfal, ayat yang ke-75. Atau nas yang disebutkan secara atau diperuntukkan kepada satu orang tertentu. Seperti yang disebutkan di dalam hadis tentang bibi. Bibi enggak termasuk dari ahli waris, bukan dari golongan ashabul furud dan juga bukan dari golongan al-asabah. Nah, sehingga dia digolongkan sebagai dzaul arham. Akan tetapi di sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berhak mendapatkan warisan apabila al-mayyit tidak memiliki ahli waris, baik dari golongan asabah ataupun dari golongan ashabul furud. Adapun tentang siapa saja yang dikategorikan sebagai dzaul arham, maka insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.